terasa dekat dari jalan datang. Mungkin datangmu membawa hajat, sedangkan pulangmu tak pun terkabul maksud. Terkabul maksud, terjawab rindu. Tapi malam jalan yang ku pulang terasa jauh dari jalan datang. Mungkin datangku mengharap sinar, sedangkan pulangku beriringi langit, beriringi langit.